Sekun tuh mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu, sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Tiap ku lihat, ku tercengang pada dirimu. Tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu, karena aku juga cinta kepadamu. Oh bahagia, dua hati telah berpadu. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu. Cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu.